Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithu thamin wa thalathun. Berkata al-imam al-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya hadith al-arba'in al-Nawawiyah, hadith yang ke-83. Hadis yang ke-38. Kita masuk pada hadis yang ke-38. Beliau menyebutkan sebuah hadis dari sahabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan," barang siapa yang 'ada li waliyan, memusuhi waliku, waliyan, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan padanya. Siapa saja yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan padanya. Qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dari perkara-perkara yang aku telah wajibkan atasnya. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi," dan tidaklah hamba-ku itu mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan yang paling aku cintai, yaitu apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu amalan-amalan yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Jika seorang hamba melaksanakan amalan-amalan yang Allah wajibkan, berarti dia telah melaksanakan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan sunnah. Maka yang wajib harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kita melakukan yang sunnah. Bukan sebaliknya. Kita semangat melaksanakan amalan sunnah, tetapi amalan yang wajib justru kita lalai darinya. Kata Allah, "Wama taqarraba ilayya 'abdi," dan hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang paling aku cintai dari perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya. Qala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Baru setelah itu mengamalkan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib, hatta uhibbah, sampai aku mencintai hambaku tersebut. Tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan menambah, setelah amalan-amalan yang wajib dia tambah lagi dengan amalan-amalan yang sunnah, sampai aku mencintai dia. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka jika aku telah mencintai dia, yani jika aku telah mencintai hambaku tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran dia yang dia gunakan untuk mendengarkan. Maksudnya apa? Yani Allah Subhanahu wa taala membimbing dia. Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengarannya. Dia tidaklah mendengar kecuali perkara yang baik, tidak mendengar perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luruskan kondisi dan keadaan hamba tersebut. Pendengarannya Allah luruskan. Allah bimbing apa saja yang dia dengar. Ini konsekuensi jika Allah subhanahu wa ta'ala, atau faedah, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka apa yang akan terjadi kepada hamba tersebut, Allah bimbing hamba itu. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku yang membimbing pendengarannya, yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjaga pandangannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannah, kemudian Allah melanjutkan, dan jika hambaku tersebut meminta suatu permohonan kepadaku, la'utiyannah, maka pasti aku akan kabulkan. Wala in ista'adzabi la'u'idzannah, dan jika hambaku ini meminta perlindungan, meminta tolong, al-isti'adah, minta perlindungan kepada Allah, maka tentu aku akan lindungi dia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan seorang hamba yang mendekatkan diri, terus taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang dia lakukan adalah amalan-amalan yang wajib. Itu sudah dicintai oleh Allah. Seorang melaksanakan yang wajib, itu sudah cukup bagi dia. Tetapi jika ada orang yang lebih dari itu, tidak cukup dia hanya mengerjakan amalan yang wajib, dia menambah lagi amalan yang dia kerjakan dengan amalan-amalan sunnah. Dia lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah hukumnya. Maka di sini kata Allah, terus senantiasa demikian kondisi seorang hamba sampai Allah cinta terhadap hamba tersebut. Jika Allah sudah cinta terhadap seorang hamba, maka hidup hamba ini akan tentram. Dia merasa bahwa Allah selalu menjaganya. Pendengarannya terus dijaga oleh Allah. Dia tidaklah mendengar kecuali pendengaran, kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Tidak mendengar ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah. Tidak mendengar ghibah, namimah, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Demikian juga pandangannya Allah luruskan, tidaklah melihat kecuali perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik. Dia gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari ilmu, dan seterusnya. Tidak dia gunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga tangannya Allah jaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Dan kakinya juga demikian. Kemudian Allah melanjutkan, wala in sa'alani, jika hambaku tersebut memohon permintaan kepadaku, aku kabulkan. Dan jika beristi'adah, jika dia meminta perlindungan kepadaku, tentu aku akan lindungi dia. Inilah hadis qudsi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari kitab ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa memusuhi wali-wali Allah ini termasuk dosa besar. Memusuhi wali Allah termasuk dosa besar. Kata Allah dalam hadis tersebut, barang siapa yang memusuhi, mengganggu, benci waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan atas dia. Allah mengumumkan peperangan baginya. Menunjukkan bahwa memusuhi, membenci wali Allah itu siapa? Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Siapa itu wali Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, mereka tidak akan merasa takut pada diri mereka. Tidak perlu mereka merasa takut dan tidak ada kesedihan yang akan menimpa mereka. Kemudian Allah melanjutkan, alladzina amanu, yaitu wali-wali Allah tersebut adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inilah wali Allah. Jika seorang sudah beriman, kemudian ditambah lagi rasa takwa yang ada pada diri dia, menjam rasa takwa, betul-betul memiliki rasa takwa kepada Allah, tidak di hadapan manusia bertakwa. Dia bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah, baik di saat dilihat manusia maupun di saat tidak ada yang melihatnya. Inilah takwa. Inilah at-taqwa. Dia selalu merasa diwaspadai, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa takut kepada Allah, selalu bertakwa. Terus dia menjalankan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan, dan dia menahan diri semampu dia, menahan diri dari segala perkara yang Allah haramkan. Dia tidak melakukan perkara yang haram, baik di saat ada yang melihat ataupun di saat tidak ada yang melihat. Jika seorang sudah merealisasikan takwa yang seperti ini, maka dia termasuk wali Allah. Maka musuhi dan membenci wali Allah ini adalah perkara yang diharamkan, termasuk dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang membenci wali-walinya dengan peperangan. Faqad adzantu, maka aku mengumumkan peperangan atas orang tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kekasih-kasihnya, itsbat penetapan kekasih atau aulia, penetapan tentang wali-wali Allah Azza wa Jal. Dan wali Allah bukan hanya sekedar pengakuan, mengaku-ngaku bahwa dia adalah wali Allah atau Quran adalah wali Allah, tidak. Tetapi yang dianggap wali Allah itu hakikat, tidak perlu pengakuan-pengakuan, tetapi hakikatnya seperti apa, intinya bagaimana, apakah dia sudah menerapkan syarat untuk menjadi wali Allah, bukan hanya sekedar pengakuan saja. Jadi wali Allah adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa tadi. Kemudian wilayatullah, penjagaan Allah, penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk itu ada dua macam. Penjagaan yang sifatnya am dan yang sifatnya khas. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ada dua macam. Ammah wa khassah. Penjagaan yang sifatnya umum dan penjagaan yang sifatnya khusus. Al-ammah, penjagaan yang sifatnya umum, itu adalah wilayatullah, wilayatuhu alal khalqi kullihim tadbiran wa qiyaman bi syu'unihim, wa hadha 'ammun li kulli ahad, lil mu'mini wal kafir wal barri wal fajir. Penjagaan yang pertama yaitu penjagaan Allah yang sifatnya umum, ini mencakup seluruh makhluk, seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu selalu di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, baik manusia, binatang, benda-benda yang mati, maupun manusia yang kafir, manusia yang muslim beriman, semua itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur kehidupan mereka, Allah mengatur rizki mereka, Allah mentakdirkan perkara-perkara yang akan terjadi pada mereka. Ini adalah penjagaan Allah yang sifatnya umum, Kemudian yang kedua, penjagaan Allah yang sifatnya khusus adalah wilayatullahi azza wa jalla lil muttaqin, penjagaan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa atau terhadap wali-wali Allah. Maka orang yang bertakwa itu adalah wali Allah. Jika seorang sudah merealisasikan at-taqwa dengan sebenar-benar takwa, maka dia termasuk wali Allah. Maka Allah, ini penjagaan yang khusus, yaitu Allah menjaga orang-orang yang bertakwa lebih daripada penjagaan yang umum, lebih daripada penjagaan Allah yang sifatnya umum yang pertama tadi. Yang pertama tadi hanya Allah menjaga mereka. Allah mengatur kehidupan mereka. Menjaga mereka dengan demikian sifatnya umum. Adapun yang kedua, maka Allah jaga mereka dengan penjagaan yang betul-betul lebih khusus. Lebih khusus penjagaannya. Sebagaimana dalam hadis tadi, maka Allah meluruskan, membimbing dia. Allah luruskan pendengarannya. Allah luruskan penglihatannya. Allah luruskan gerak-gerik dia. Selalu terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu diperhatikan di sini yaitu permasalahan at-tauhid itu bahwa wali Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti bahwa mereka, penetapan wali Allah bukan berarti bahwa boleh kita menjadikan dia sebagai perantara antara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, dalam berdoa. Tidak boleh. Ini adalah perbuatan syirik. Tidak boleh kita menjadikan wali Allah itu sebagai perantara antara kita dengan Allah. Inilah perbuatan syirik kaum musyrikin zaman dahulu. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasul berdakwah kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi ibadah kepada selain Allah, mereka menjawab, mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah, menyembah orang-orang saleh. Tidaklah kami menyembah mereka ini kecuali kita jadikan mereka itu hanya perantara saja. Kita tidak menyembah mereka, tapi kita menjadikan dia sebagai perantara antara kita dengan Allah. Mereka menganggap bahwa melakukan hal yang demikian itu bisa lebih terkabul, terijabah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hakikatnya tidak demikian. Hakikatnya mereka telah melakukan perbuatan asyirk. Melakukan perbuatan asyirk. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis tersebut, isbatul harabati lillahi azza wa jal. Penetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerangi, isbat al-harabah, Allah memerangi orang-orang yang memerangi dan memusuhi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah memiliki, Allah bisa memerangi seorang hamba. Dalam banyak ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih, tentang riba jek. Jika kita tidak meninggalkan riba, maka Allah telah mengizinkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Terdapat penetapan al-hirabah, peperangan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga faedah yang berikutnya, itsbatu mahabbatillah, penetapan sifat mahabbah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat al-mahabbah. Wajib kita menetapkan hal ini. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjelaskan, inna allaha yuhibbul muttaqin. Wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradduhu alayhi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai. Yang lebih aku cintai. Menunjukkan Allah memiliki rasa mahabbah. Allah memiliki sifat al-mahabbah. Tentunya berbeda. Kita menetapkan sifat Allah bukan berarti bahwa kita menyerupakan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kita menetapkan sifat Allah, Allah memiliki sifat demikian, itu sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Bukan berarti yang terbesit dalam benak kita bahwa rasa cinta Allah itu sama seperti cinta makhluk. Maka ini tidak boleh. Ini yang haramkan. Allah memiliki sifat, itu semua sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat tangan, tentu jauh berbeda dengan tangan manusia. Sesama makhluk saja itu berbeda tangannya satu dengan yang lain, tentu antara makhluk dengan sang Khalik jauh lebih berbeda. Tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibayangkan dengan akal kita. Sesama makhluk, kita bisa melihat gajah memiliki organ tubuh tangan, demikian juga semut. Tidak sama antara tangan gajah dan semut, demikian juga tidak sama antara semut dan lalat kakinya. Ini antara makhluk berbeda, sifat-sifat mereka berbeda satu dengan yang lain, maka tentu lebih-lebih dengan Allah yang menciptakan makhluknya sangat berbeda. Maka kecintaan Allah wajib kita menetapkan dikarenakan Allah telah menetapkan sifat tersebut, namun tanpa ada penyerupaan dan tanpa ada penggambaran tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa amalan saleh itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan saleh yang dilakukan seorang hamba itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat merasakan hal tersebut. Seseorang jika dia melaksanakan ibadah terus mendekatkan diri kepada Allah, tentu dia akan merasa, di hatinya akan terasa bahwa dia dekat dengan Allah. Dia akan merasakan hal ini. Orang yang dekat dengan Allah, dia tentu akan merasa aman, merasa tenteram hatinya. Ini semua bisa dirasakan oleh setiap hambanya. Maka kata Allah, jika seorang hamba itu terus melaksanakan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib, terus dia jaga amalan-amalan sunnah, maka dia akan dekat dengan Allah. Jika seorang hamba sudah dekat dengan Allah, tentu Allah akan cinta terhadap hamba tersebut. Allah terus menjaga dan Allah bimbing dia. Akan terasa. Setiap kita akan merasakan hal ini. Dan jika seorang sudah merasa bahwa Allah dekat dengannya, tentu akan berpengaruh. Berpengaruh dalam kehidupan dia, dalam muamalah, dalam tingkah laku dan perbuatannya akan mempengaruhi hal tersebut bagi dirinya. Setiap dia ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia akan ingat bahwa Allah melihat, Allah melarang, Allah tidak suka, maka dia pun tidak suka mengerjakan hal tersebut. Allah mewajibkan suatu perkara yang Allah wajibkan, segera dia melaksanakannya. Dia takut untuk tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dikarenakan Allah mewajibkan hal itu, maka dia melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan yang Allah cintai itu. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Perintah Allah ada dua macam. Perintah Allah yang sifatnya fariidhah, yang wajib, dan yang sifatnya nafilah. Perintah Allah tidak semuanya wajib, tapi ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah, dan semua ini butuh ada dalil. Apakah ini perkara yang diperintahkan oleh Allah atau ini perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah, itu semua dibutuhkan dengan ilmu. Dibutuhkan dengan ilmu dan dalil. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan kita tidak tahu dalil yang menunjukkan bahwa Allah cinta terhadap amalan tersebut? Maka tidak mungkin seorang hamba beramal suatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan amalan tersebut. Maka perintah Allah ada yang jenisnya fariidhah, wajib, dan ada yang nafilah. Dan yang wajib tentu lebih utama. Sebelum yang nafilah. Kemudian baru setelah yang wajib dilaksanakan, baru setelah itu jika dia ingin melakukan amalan yang lebih banyak lagi, yaitu baru dia menambah dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hath ala kathratin nawafil, hasungan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena hal ini dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah cinta terhadap seorang hamba, yaitu dengan memperbanyak, setelah amalan yang wajib, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Tentunya dengan al-mudawamah, terus menerus melakukan amalan itu yang dicinta oleh Allah adalah terus menerus, bukan sekali banyak terputus. Kadang-kadang dia melaksanakan amalan banyak jumlahnya, kemudian berhenti, kemudian melaksanakan lagi, berhenti lagi. Maka ini kurang dicintai Allah, ini tidak dicintai oleh Allah. Allah itu cinta yang sifatnya terus menerus, amalan saleh yang dilakukan terus menerus, tidak terputus-putus. Dia memiliki sekian amalan sunnah, terus dia menjaga amalan-amalan sunnah yang biasa dia kerjakan. Ini sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan, sehingga dia akan jenuh dari amalan tersebut, dan dia tidak mampu untuk mengerjakan dengan konsisten dan terus menerus. Dan juga terdapat dari hadis ini sebuah faedah, anna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah jika telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan saddadahu fi sam'ih, Allah akan bimbing, Allah akan luruskan pendengarannya, penglihatannya, dan gerak-gerik dia. Allah akan bimbing terus kondisi dan keadaan dia. Panca indera yang dia miliki di bawah bimbingan Allah, tidaklah dia mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Dia mendengar apa yang bermanfaat bagi dia, dan tidak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Demikian juga berbicara, melihat perkara-perkara yang dibolehkan dan perkara yang bermanfaat baginya. Kemudian faedah yang terakhir yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala jika telah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengabulkan permintaan dan permohonan hambanya, dan akan melindungi hambanya tersebut. Berdasarkan sabdanya, la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adabi la'u'idhanna. Jika dia meminta suatu permintaan kepadaku, maka tentu aku kabulkan, dan jika dia berlindung dari suatu mara bahaya kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Inilah beberapa faedah yang terkandung dari hadis yang ke-38 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.